Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah rahmah wasi'ah. Terakhir kemarin pada athar Ibni Aun yang disebutkan oleh Bakar Ibnu Muhammad, kana la yaghdhab fa idza aghdhabahu insan qala barakallahu fiik, bahwa Imam Ibni Aun, Abdullah bin Aun rahimahullah, tidak pernah marah. Dikenal mampu, selalu mampu mengendalikan emosinya, dan kalaupun terpancing marah, beliau katakan kepada yang membuat beliau marah, barakallahu fiik, didoakan oleh beliau agar Allah memberkainya. Di riwayat lain disebutkan bahwa Ibni Aun punya seorang budak dan seekor onta yang sangat beliau sayangi, sangat beliau kagumi. Ini kendaraan, layaknya kita onta kendaraan. Kan orang mungkin punya kendaraan kesayangan dia, itu yang dia rawat betul, dia sayang-sayang. Gak boleh ada lecet sedikit, kotor sedikit dia bersihkan karena sangat sayangnya. Ya orang ada yang seperti itu. Nah, Ibni Aun rahimahullah punya onta yang seperti itu, sangat beliau senangi. Dirawat betul luar biasa oleh beliau. Dan si Buddha tahu kalau Ibni Aun sangat menyenangi onta ini, sangat mengaguminya dan menjaga sekali. Maka suatu hari sengaja si budak ini, dasar memang budak, dipukuli sekian kali kepala atau bagian wajah onta ini dengan keras sampai menangis. Binatang punya perasaan, bisa menangis kesakitan, dan kelihatan air mata onta itu membasahi pipinya. Sehingga si budak katakan, si budak tahu Ibnu Aun memang gak pernah marah orangnya, dan penyabar, bisa mampu mengendalikan emosinya. Sehingga dia katakan, hari ini akan kita ketahui siapa Ibnu Aun sesungguhnya. Ayo, mau marah enggak? Sekarang kalau kita misalnya, itu kendaraan kesayangan yang dirawat sedemikian rupa, tiba-tiba oleh orang dicoret, atau misalnya kalau sekarang alhamdulillah digores pakai paku begini, siapa yang gak marah? Itu kesayangan kita, jaganya setengah mati, tiba-tiba orang ngelukai atau ngerusak begitu, orang akan marah sekali, gak akan rela. Ini onta Ibn Aun yang begitu dia sayangi dipukuli sedemikian rupa hingga menangis begitu. Sekarang hari ini akan ketahuan Ibnu Aun, ini marahnya akan keluar, kata si Buddha. Walhasil sampai Ibnu Aun datang dan melihat ontanya menangis, sehingga beliau hanya katakan, subhanallah, afa ghairal wajh, subhanallah, kata Ibnu Aun, kenapa harus wajahnya? Ini kalau kau mau mukuli misalnya, pukul kakinya kah, atau apanya, badannya atau apanya, punggungnya. Kenapa harus wajah yang kamu pukuli? Sampai menangis itu onta. Menyesal sekali Ibnu Aun. Tapi hanya itu yang beliau ucapkan. Afa ghairal wajh? Kenapa harus wajah yang kau pukul, wahai budak? Dan mulai hari ini, kamu aku merdekakan. Aku bebaskan. Oleh karena itu sampai kata Bakar Ibn Muhammad, kana la yaghdhab. Sangat dikenal Abdullah bin Aun, enggak pernah marah sampai setingkat itu. Bahkan budaknya pun dimerdekakan. Begitu salaf rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah. Qala wa anshadani Muhammad ibn Ishaq ibn Habib al-Wasiti lam ya'kulin nasu syai'an min ma'akilihim ahla wa ahmada 'aqibatan min al-ghadab. Wala talhaffa wala talahhafa insanun bimalhafatin abha wa azyana min dinin wa min adabin. Manusia, kata Muhammad bin Ishaq, tidak pernah menelan sesuatu yang dampaknya lebih baik, lebih bagus dari amarah. Artinya layaknya makanan itu dia telan, amarahnya dia telan, ini dia tahan. Tidak dia luapkan, tidak dia tampakkan ke orang. Begitu pula manusia tidak pernah menggunakan pakaian yang lebih cantik dan lebih elok dari agama dan adab. Ini adab, akhlak, din. Kalau itu ada pada seseorang, maka itu yang paling indah, paling elok pada dirinya. Qala wa amba'ana Kamil ibn Mukrim qala haddathana Rabi' ibn Sulaiman qala haddathana Asad ibn Musa qala haddathana Dhamrah an Abi Sa'id qala kana Aun ibn Abdullah ibn Utbah idza ghadiba ala ghulamihi. Kata Abu Sa'id, Aun ibn Abdullah ibn Utbah, kalau beliau marah kepada budaknya, beliau katakan, ma asbahak bimaulak. Ini budaknya sekarang bikin beliau marah. Tapi yang beliau katakan, betapa miripnya kamu sama tuanmu. Ini beliau sendiri. Kamu mirip sama aku. Anta ta'sini wa ana a'sillah. Karena kamu bermaksiat padaku, artinya ya membuat kesal dan jengkel tuannya. Mungkin perintahnya enggak dilakukan atau dilakukan sembarangan. Nah, membuat jengkel tuannya. Dan begitulah aku bermaksiat kepada Allah. Fa idza stadda ghadabuh, dan kalau semakin menjadi amarahnya, qala anta hurrun liwajhillah. Beliau katakan, kamu merdeka. Ini dibebaskan budaknya. Qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, fal wajib alal aqil idza warada alaihi syai' bididdi ma tahwahu nafsuh an yadhkura kathratu isyanihi rabbahu wa tawatura hilmillahi anhu thumma yusakkin ghadabahu. Yang wajib bagi orang yang berakal, saat dia mendapati segala sesuatu yang berbeda dengan kemauannya, dia inginnya begini, tapi yang dia dapati sebaliknya. disebut begitu karena keumuman orang akan marah di situ. Hawash. Dia akan emosi. Karena yang dia dapati tidak sebagaimana yang dia inginkan. Mangkel orang akhirnya, jengkel, di situ emosinya terpicu. Kalau itu terjadi, kata Ibnu Hibban, hendaklah dia mengingat, orang yang berakal, mengingat betapa banyak dia bermaksiat kepada Rabb-nya. Sementara begitu sering Allah mengampuni dia, tidak menghukum dia, padahal banyak sekali dosa dan maksiat yang dia perbuat. Artinya yang dia lakukan kan tidak seperti yang diinginkan Allah. Allah inginkan dia taat, ibadah, beramal soleh, tidak maksiat. Tapi ini sekarang sebaliknya, dia banyak maksiat, kurang ketaatan ibadahnya. Tapi Allah halim, Allah ampuni, tidak Allah hukum, tidak Allah siksa. Hendaklah dia mengingat-ingat itu. Karena dengan itu akan mudah dia meredam amarahnya. Ingat bahwa yang seperti itu bukan hanya pada orang lain, dirimu bagaimana dengan Allah dan bagaimana Allah lakukan padamu. Wala yuzri bi aqlihi bil khuruj ila ma la yalik bil uqala fi ahwalihim. Jangan sampai orang berakal itu, kalau dia sadar dirinya berakal, jangan sampai keluar dari garis normal saat marah sehingga melakukan atau mengatakan segala sesuatu yang itu gak pantas bagi orang berakal. Kalau saja dia gak sedang marah, dia akan malu melihat apa yang dia ucapkan saat dia marah. Dia akan menyesal, malu saat melihat apa yang dia lakukan saat marah. Karena gak cocok orang berakal begitu. Gak pantas. Itu pantasnya diucapkan, dilakukan oleh sufaha, juhala, kata-kata kotor, ngumpat, atau mungkin perbuatan-perbuatan yang merusak, mungkin dia lempar, dia banting gelas, piring, hancur, barang dihancurkan. Sefihada. Berarti gak sempurna akal dia. Bagaimana barang yang dia beli dengan keringat, susah payah, mahal, dia hancurkan begitu saja. Hanya karena emosinya. Orang berakal jangan sampai keluar sampai ke sana. Ma'a ta'ammul wufuri thawab fil uqba bil ihtimal wa nafil ghadab. Ditambah lagi dia ingat-ingat besarnya pahala di akhirat bagi orang yang menahan emosinya. Diingat-ingat besar fadilahnya orang yang menahan amarah. Ihtimal itu memikul. Orang mikul kan berat, ya. Beban kanan kiri harus dia pikul, mungkin dengan berat dan susah payah. Ya karena seperti itu memang berat memikul itu, menahan emosinya, menahan amarahnya untuk tidak meluap-luap, tidak meledak, tidak dia turuti dengan kata-kata, dengan perbuatan, ditahan, dipikul. Nah, itu sifat orang yang berakal. Qala wa anshadanil ansari wa kadzmil ghaidha aula min muhawalati ghaidhal adu bi idrari bi imani la khaira fil amri turdini maghibbatuhu yawmal hisabi idza ma nussa mizani. Dan aku saat menahan amarahku itu lebih utama dibanding usahaku untuk membuat jengkel musuhku. Artinya perkara yang paling menyakitkan musuhmu adalah saat kamu sendiri mampu menahan emosimu. Karena kalau tidak, sebaliknya kamu akan membuat gembira musuhmu ketika kamu lepas itu amarah. Ketika kamu berkata ini itu, berbuat ini itu, tepuk tangan musuhmu, senang. Karena kondisi kamu saat itu seperti tadi, bukan kondisi orang berakal. Yang kamu ucap, yang kamu perbuat, kamu akan dipermalukan. Bahkan sesuatu yang seperti kemarin kita sebutkan, sulit untuk kamu benahi. Misalnya kalau itu na'udzubillah sampai pada keluarga, dia cerai istrinya, ya tepuk tangan musuh dia, seneng. Wah kapok itu, sekarang cerai sama istrinya. Makanya yang paling membuat jengkel musuhmu saat kamu bisa mengendalikan emosimu sendiri, tidak membuat senang mereka. Dan itu di sisi lain juga memadorotkan imannya. Amarah ketika dia lepas, meledak semaunya, ya memadorotkan iman. Karena bisa dia na'udzubillah, orang kalau sudah marah, bahkan perkara-perkara iman pun bisa terseret, na'udzubillah. Imannya kepada takdir, imannya kepada Allah, tanpa dia sadari, dia bisa ngomong ini itu, na'udzubillah. Maka tidak ada baiknya perkara yang sekarang kamu lakukan, sekarang kamu dalam tanda kutip merasa puas saat marah, kamu keluarkan semuanya, puas kamu. Tapi gak ada baiknya, karena dampaknya di depan mencelakai kamu, merugikan kamu, terlebih di hari hisab nanti, yaumul qiyamah, saat timbangan ditegakkan, dihitung semua itu. Kamu dilarang marah, apalagi menuruti hawa nafsu itu saat marah, ternyata kamu lakukan, timbangan kejelekanmu bertambah. Qala wa amba'ana Muhammad ibn al-Mundhir, qala hadatana Umar bin Ali ibn Ziyad al-Ambari, qala sami'tu Salm ibn Maimun al-Khawas yagul, sakattu anis safi fadhanna anni ayaitu anil jawabi wa ma ayaitu. Aku banyak diam dari safi, orang jahil. Ini dia enggak mau melayani. Mungkin dicela, dicaci maki, di ini dia biarkan, dia banyak diam. Tapi diamnya dia oleh si safi, si jahil ini menganggap gak bisa dia jawab aku. Nah, itu terbukti kan kalah sama aku. Anak buat gak berkutik dia. Oh, buktinya dia diam gak bisa jawab. Ya kan, panjang omongan si Safih ini. Merasa dia yang menang, dia yang pinter, dia yang hebat gitu. Syirarun nasi law kanu jami'an qadha fi jawfi aini ma qadaitu. Begitulah orang-orang jelek, manusia terjelek, mereka semua ini kalaupun seandainya dikumpulkan menjadi qadha, qadha itu noda kecil yang kadang masuk mata, orang bilang kelilipan, entah itu debu, entah itu apa, binatang kecil mungkin, qadha di dalam mata situ. Qadha fi jawfi aini, di dalam mataku, ma qadha itu. Artinya hatta mereka semua ini, syirarun nas, para sufaha ini, mungkin jumlahnya ratusan atau ribuan, kalaupun nilai mereka atau timbangan mereka seperti sebiji debu atau qadha yang di dalam mata itu, enggak aku anggap, enggak lebih berat, enggak lebih berkualitas dari qadha yang di dalam mata tadi. Falastu mujawiban abadan safihan khazitu liman yujawibuhu khazitu. Karena aku enggak akan pernah mau menjawab seorang safih abadan, sama sekali enggak akan aku ladeni, enggak akan aku layani kalau dia safih, enggak akan dijawab. Karena sangat merugi kalau aku menjawabnya, sangat merugi aku. Ini ngapain kamu layani orang safi? Idza nataqas safi fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu. Makanya kamu dinasehati oleh Salim ibn Maimun, kalau safi berbicara jangan kamu jawab. Jauh lebih baik daripada kamu menjawab adalah kamu diamkan saja. Karena kamu rugi membuang waktu, tenagamu untuk melayani orang seperti itu. Ya mungkin dari pembicaraan dia kamu sakit hati, nyelekit omongannya. Safi, kamu mungkin dikatai ini, dikatai itu. Apalagi kamu diam tadi seperti dia katakan, kamu dianggap ayi, dianggap gak mampu. Wah, kan gak bisa jawab. Wah, habis sama ana. Ah, berkutik dia. Wah, itu kabur dia. Gak bisa kalah debat sama aku, begini begitu. Omongannya nyakiti. Tapi kalau kamu jawab, ya kamu sebanding dengan dia, sama akhirnya. Kamu satu level kalau kamu ladeni, kalau kamu melayani dia. Makanya kata Salim, tinggalkan, diem saja. Ya seperti tadilah, kamu telanlah, kamu pikul kekesalan, kejengkelan dalam hatimu. Bismillah, ditelan. Begitu nasihat uqala, orang-orang yang berakal. Qala wa ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrash, ta'anna fi amrika wafham anni falaysa syai'un ya'dilu ta'anni, ta'anna fihi thumma qul fa inni arju lakal irsyada bit ta'anni. Kata Al-Abrosh, ta'anna, tenanglah pada dirimu dalam segala urusanmu. Ta'anni itu lawan dari orang yang reaksioner. Apa-apa dia harus jawab, segala sesuatu dia harus tanggapi. Wah, bisa ini galil adab, ini kurang ajar ini orang. Dia sudah berbicara begini, dia nganu, Ta'anni bukan begitu. Itu safih. Ta'anni, kata Al-Abrosh, tenangkan dirimu. dan fahami dariku nasihat, karena tidak ada sifat yang menandingi ta'anni. Tidak ada sifat yang lebih baik dari ta'anni, karena hasilnya akan banyak baik bagi kamu kalau kamu ta'anni. Akan lebih banyak kawan kamu rangkul, akan lebih sedikit musuh yang kamu peroleh kalau kamu ta'anni. Kamu gak ta'anni, musuhmu semakin banyak, kawanmu pada kabur dari kamu. Ta'anni di situ kamu bisa katakan, aku berharap untukmu, hatta kepada orang yang marah kepadamu, katakan aku berharap kebaikan, irsyad untukmu dengan ta'anni. Ini kamu seharusnya ta'anni, enggak reaksioner begini kalau kamu menghadapi orang yang meledak-ledak emosinya, marah-marah ini itu. Kamu katakan ini, arjulakal irsyad bita'anni, aku berharap banyak kebaikan untukmu dengan ta'anni. Tenangkan dirimu. Kalau orang awam, kita sekarang di Arab sana, biasa mereka katakan hadik aqsobak. Hadik aqsobak, aqsob itu urat-urat saraf ini. Orang kalau marah kan tegang semua, naik semua. Wow, kamu hadik aqsobak. Ini turunkan atau kendorkan urat-urat sarafmu. Enggak usah kamu turuti emosimu. Enggak ada baiknya buat kamu. Tadi ta'anni banyak membuahkan kebaikan. Banyak hasil yang akan kamu peroleh dengan ta'anni. Dan itu sifat uqala. Qala wa akhbarani Muhammad ibn Abi Ali al-Khalladi. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزبيري عن سعيد بن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال أنشدني يونس بن إبراهيم بن محمد بن طلحة لمحمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله berkata يونس بن إبراهيم kepada محمد بن عيسى فلا تعجل على أحد بظلم فإن الظلم مرتعه وخيم. Kamu jangan tergesa-gesa mendolimi orang karena marah. Karena kamu marah, kamu akhirnya mendolimi orang. Ya, dengan mencela dia, dengan ngata-ngatai dia, nuding-nuding dia, atau bahkan dengan fisik kamu pukul orang itu, kamu tempeleng atau apalah. Atau kamu rusak barangnya, ini gara-gara kamu. Kamu banting, kamu rusak, kamu hancurkan. Kamu berzalim kepada orang. Jangan tergesa-gesa. Karena kedzaliman, kata Yunus, buruk hasilnya. Dampaknya besar. Bukan hanya di dunia, bahkan akhirat. Kedzaliman. Mungkin bahkan dia gak bisa balas kamu di dunia ini. Karena kamu lebih kuat, lebih gede, lebih besar. Tapi kamu gak mikir ada Rob yang melihat selalu bagaimana nasibmu dikubur nanti, bagaimana nasibmu di akhirat kelak. Jangan terburu-buru mendolimi orang, apalagi saat kamu marah. Wala tafhash fa'in mullita ghaidhan ala ahadin fa'inal fuhsha lumun. Dan jangan juga kamu berkata-kata keji. Tadi keumuman orang kalau sudah marah, ya kalimat-kalimat keji kotor yang keluar. Mereka merasa puas kalau mengucapkan itu. Kalimat paling kotornya kata yang orang berakal jangankan ngucap, dengar saja risih. Ya Allah, enggak pantas didengar telinga. Jangan kamu katakan kalimat-kalimat keji itu, walaupun kamu dipenuhi dengan emosi, walaupun kamu dipenuhi dengan amarah kepada seseorang. Karena memang perbuatan atau ucapan keji itu tercela besar, aib. Wala taqta akhan laka inda dhambin fa inna dhamba yaghfiruhul karimu. Begitu pula jangan terburu memutus hubunganmu dengan saudaramu karena dosa yang dia lakukan, terkhusus kalau itu berkaitan dengan dirimu. Ini dia mungkin mendolimi kamu, ya ini mungkin urusan dunia, urusan ini. Karena dosa itu pun diampuni oleh Allah yang Maha Pemurah, pengampun, mulia. Walakin dawi auja birifkin kama qad yurqaul khaliqul qadimu. Tapi berusahalah mengobati atau meluruskan yang bengkok dengan kelemah lembutan, sebagaimana pakaian yang kusam dan lama ketika kamu tembel atau kamu jahit. Harus hati-hati sekali kan. Kamu kasar tambah besar nanti robeknya, terkoyak semakin lebar. Nanti kalaupun kamu menjahit, menambal, ini baju sudah puluhan tahun misalnya, ya hati-hati, pelan-pelan gitu. Ya tadi berkaitan dengan kesabaran kepada orang lain. Wala tajza' liri bid-dahri wasbir fa inna sabra fil 'uqba salimu. Dan juga jangan kamu banyak mengeluh karena kejadian ini, kejadian itu yang membuat kamu kesal atau jengkel, marah. Sabarlah, karena kesabaran itu baik dampaknya. Fama jaza'un bimughnin anka syai'a wala ma fata turji'uhul humumu. Karena kamu jengkel juga, enggak ada gunanya buat kamu. Apa gunanya? Kalau orang mau berpikir, kalau saja dia mau introspeksi dirinya, saat orang kesal, marah, ini toh enggak mengembalikan, enggak merubah keadaan, enggak ada gunanya. Begitu pula kesedihanmu tidak bisa mengembalikan yang hilang. Kamu sedih, nangis misalnya karena kematian. Memang bisa hidup yang mati kalau kamu nangis. Nangis berlebihan misalnya, teriak-teriak histeris, haram. Niyaha. Dan gak ada gunanya juga, apa manfaatnya? Bisa hidup lagi ini. Mungkin bapak, ibu kamu atau siapa yang mati. Gak ada, percuma kamu seperti itu lakukan. Atau yang semisalnya, yang sudah memang Allah takdirkan, bukan dihadapi dengan kejengkelan, bukan dihadapi dengan larut dalam kesedihan yang berlebihan, karena itu gak akan merubah. Tapi imani takdir, ucapkan qadarullah wa masya'afal, sabarlah. Nah, itu yang beliau maksud. Qala Abu Hatim, "Law lam yakun fil ghadab khoslatu dham illa ijma'ul hukama qatibah ala annal ghadban la ra'ya lahu, lakana al wajib alaihi al ihtiyal limufaraqatihi bi kulli sababin." Kalau saja pada amarah tidak ada sifat tercela kecuali kesepakatan orang-orang hakim, orang bijak semua sepakat dari dulu sampai sekarang bahwa orang yang marah saat dia marah gak ada akalnya, gak baik akal dia, gak akan baik pikirannya. Laisa bisahibir ra'i, gak akan baik keputusannya pun, gak akan baik dia marah. Bahkan kalaupun itu yang semestinya untuk dirinya sendiri, semestinya dia pilih atau dia tentukan keputusan terbaik, tapi karena dia marah, udah terserah, terserah, udah putuskan ini, ambil ini, lakukan ini, sudah. Padahal itu akan merugikan dia sendiri. Ya begitulah orang marah. Makanya la ro'ya lahu. Orang saat marah gak ada ro'yunya. Ro'yu itu artinya akal, pikiran yang matang, yang baik. Gak ada pada dia. Dan itu ijma, kesepakatan hukama. Dan kenyataannya begitu memang. Orang yang marah, seandainya gak ada celaan padanya kecuali ini, maka yang wajib bagi orang berakal untuk berusaha keras bagaimana dia menjauh atau meninggalkan amarah. Kalau saja gak ada celah, padahal celahannya banyak lagi, sifat terjeleknya masih banyak. Seandainya cuma satu ini saja, gak ada ro'yunya, sudah cukup bagi orang berakal untuk meninggalkan emosi. Gak ada ro'yunya. Wal ghadban la ya'dhiruhu ahad fi talaq wala itaq, wa minal fuqaha man 'adhara sakran fi talaqi wal itaq. Orang yang marah bahkan Ibnu Hibban sebutkan tidak diberi udzur kalau dia mentalak atau memerdekakan budaknya karena marah. Artinya tetap dianggap jatuh talaknya. Kalau dia marah, ya mungkin cekcok sama istrinya, entah masalah apa. Si perempuan juga tabarokar rahman lisannya tajam, kebetulan. Plus judes memang bawaannya. Berani dengan suaminya. Suaminya ya sudah, kamu jual saya beli. Terucap sudah, saya cerai kamu, saya talak nanti, aku firok, aku ini. Gak kasih udur karena marahnya, jatuh talaknya. Atau begitu pula saat memerdekakan budaknya, kamu merdeka, saya merdekakan, saya bebaskan. Konon kabarnya bahkan satu hari seorang suami bisa menceraikan 5 istri atau 5 wanita tepatnya. Bisa menceraikan 5 wanita. Dia punya istri 4. Cekcok sama istri pertamanya, entah masalah apa, mungkin masalah ta'adud biasa ini, kecemburuan ini, itu gak kuat dia. Berujung, kamu aku ceraikan. Keluar rumah, ketemu istrinya yang kedua. Abang kok anu gak sabaran ini itu. Jangan ikut-ikut. Abang yang gak anu, kamu juga aku cerai. 2 terceraikan. Lewat istrinya yang ketiga. Abang kok dua istrinya diceraikan, enggak tahu kasihan ini itu. Kamu mau ikut-ikut tak ceraikan juga. Tiga terceraikan. Ketemu istri keempat. Bagaimana istri ketiganya? Kamu aku ceraikan juga. Empat-empatnya lepas sudah. Lewat satu tangganya, istri tetangganya. Antum enggak tahu kasih sayang, empat istri dicerai dalam satu hari, kamu juga aku cerai. Padahal bukan istrinya, bukan apanya. Emosi, enggak sadar ini istrinya siapa. Ala kulli hal, itu tolak. Sakron, orang mabuk saja masih sebagian fuqaha ngasih udzur. Ada yang ngasih udzur. Artinya enggak dianggap jatuh talaknya karena dia sakron, hilang akalnya, mabuk. Begitu pula kalau dia memerdekakan budaknya enggak teranggap. Artinya kondisi marah lebih buruk daripada orang mabuk dalam bab ini. Di mana talak atau itaknya dianggap jatuh, beda dengan orang yang mabuk. Walaupun ulama lain ya memberi rincian seperti Ibnul Qayyim apa, ya marah orang macam-macam tingkatannya dan ini tanggung jawab dia dengan Allah. Karena hukum talak, hukum nikah, masalah furuj besar, masalah kehormatan wanita, kehormatan dia juga tidak bisa dia permainkan. Nanti jatuhnya zina kalau enggak ini. Nanti tanggung jawab dia dengan Allah. Seperti apa hakikat dirinya. Ada yang memang amarah itu sampai membuat hilang akalnya. Hilang sudah, enggak terkontrol dan dia enggak tahu apa yang terucap keluar dari mulutnya, dia enggak tahu. Mungkin setelah dia falling down, reda ini, diingatkan kamu tadi ngapain ngomong gini gitu. Masa? Ya Allah, enggak sadar ana. Astagfirullah, masa ana ngomong gini? Dia enggak sadar sudah kalap. Sudah enggak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Menghilangkan akal secara menyeluruh seperti itu. Yang kedua, saat emosi itu masih di awal-awal, ini masih pertama-tama dia terpicu marah ini itu, sehingga keumuman orang tentunya masih sadar dan tahu apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dia katakan, apa yang dia sadar. Karena masih awal-awal marah. Sadar betul dia mengucapkan talak, mengucapkan firaq, cerai atau semisalnya. Atau yang ketiga, saat amarah itu kuat pada jiwanya, tapi tidak sampai menghilangkan kesadarannya secara total. Sebatas amarah itu menghalangi antara dia dengan niatnya. Di mana orangnya akan menyesal kalau amarahnya sudah turun. Kondisi pertama yang menghilangkan akal secara menyeluruh, kesadarannya hilang. Ibnul Qayyim menukilkan kalau itu tidak jatuh talaknya secara disepakati, tidak ada khilaf. Kalau hilang sama sekali. Istilahnya lijaj. Talakul lijaj. Tadi makanya kita sebutkan itu tanggung jawab dia dengan Allah. Karena gak ada yang tahu kecuali dia. Dia katakan ini memang aku marah betul, marah besar, enggak sadar apa yang terucap dari mulutku. Kan Allah Maha tahu. Kalau memang hilang kesadarannya tadi, dia enggak sadar apa yang dia ucap, ya enggak jatuh talaknya. Yang kedua, jatuh teranggap talaknya. Karena masih di awal-awal amarah. Sadar dan tahu apa yang keluar dari mulutnya. Yang ketiga, mahalun nadhor. Perlu dikaji dan dibahas. Ya mungkin entah itu di keluarga kalau masalah perceraian, atau mungkin sampai di pengadilan, hakim yang akan menilai. Betul dia saat emosi, tapi masih sadar apa yang dia ucap. Sebatas amarah itu menghalangi dia dengan niatnya. Misalnya niat dia gak mau talak, niat dia gak mau mencerai istrinya, tapi emosi yang sangat gak bisa dia bendung, gak kuat dia. Tadi apalagi istrinya, Masya Allah lisannya, gak tahan dia, gak kuat, sehingga talak keluar, tak talak kamu. Sadar dia ngucap memang, aku sadar mengucapkan cerai talak. Karena dia gak kuat menahan antara tarikan untuk jangan sampai mencerai dengan tarikan emosi yang begitu dahsyat. Yang jelas orangnya sadar, tahu yang dia ucap. Jatuh atau tidak, itu mahalun nadhor. Perlu dikaji dan dibahas di kalangan fuqaha. Wal khalq majbulun alal ghadab wal hilm ma'an. Dan manusia, ya memang pada ciptaannya ada kedua-duanya, ada hilmnya, ada emosinya. Ya semua orang ada marahnya, ada emosinya, ada sabarnya, ada santunnya. Faman ghadiba wa haluma fi nafsil ghadab fa inna dhalika laisa bimadhmum. Orang yang marah tapi sekaligus dia berusaha halim, dia santun, dia sabar, maka enggak tercela. Malam yukhrijuhu ghadabuhu ilal makruh minal qaul wal fi'il. Selama emosi dia tidak sampai membuat dia ngucap atau berbuat sesuatu yang tercela. Sebatas marah manusiawi, siapa yang enggak marah? Tapi tadi batasannya, jangan sampai keluar dari mulutmu kata-kata keji, kebun binatang, ucapan-ucapan kotor, kalimat-kalimat yang tidak senonoh dan umpatan-umpatan jelek, atau perbuatan-perbuatan tadi mendolimi orang, mukul dan semisalnya. Ala anna mufaraqatahu fil ahwal kulliha Ahmad. Itu pun kamu tinggalkan marah, kamu jauhi emosi dalam kondisi apapun, jauh lebih terpuji. Qala walaqad amba'ana Amr ibn Muhammad qala hadathana al-Ghallabi qala hadathana al-Mahdi ibnu Sabiq an Ata' qala qala Abdul Malik ibn Marwan, kata Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, idza lam yaghdhabir rajul lam yahlum li'anna al-halim la yu'raf illa 'inda al-ghadabi. Kata Abdul Malik bin Marwan, dan dia khalifah, orang kalau tidak marah, yang enggak ketahuan hilmnya, kesabarannya, ta'aninya, kesantunannya. Karena halim justru diketahui saat dia marah, ketahuan, ngikuti amarahnya enggak. Kalau dia bisa menahan amarahnya, enggak sampai berkata-kata kotor, enggak sampai berbuat zalim ini itu, baru diketahui dia halim. Waila dikatakan tidak marah sama sekali, ya enggak mungkin. Justru halim itu diketahui saat orang marah, terpancing amarahnya, terpicu emosinya, tapi dia bisa kendalikan diri. Di situ halim kelihatan. Sedikit catatan kaki, Marwan, Abdul Malik bin Marwan, anak dari Marwan ibnu Hakam, Khalifah Umawi. Nah, kalau Marwannya, ayah dia, Marwan bin Hakam, yang dikenal hazim, kuat, hebat dalam politiknya, artinya dalam kekuasaannya, dalam kepemimpinannya, meninggal dunia bukan di peperangan, bukan di hadapan musuh politik atau musuh saingan kekuasaannya, tapi meninggal di tempat tidurnya, ditikam oleh istrinya. Maka nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kelanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabi Muhammad.